Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Raja dan Radio As-Sunnah FM yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tafsir tentang ayat yang ke-3. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu, di mana kita sudah menutup pembahasan tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaan Allah. Saat itu kita tutup tafsir dari ayat yang kedua itu dengan sebuah pertanyaan besar. Kenapa Allah menciptakan apa? Keburukan. Ayat tadi, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, itu menunjukkan bahwasanya di antara ciptaan Allah ada yang buruk. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa coba? Masih ingat gak? Karena di balik keburukan itu, di balik penciptaan keburukan itu, pasti ada apanya? Ada kebaikannya. Tidak ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk, kemudian sama sekali tidak ada hikmah di baliknya. Saat itu kita contohkan dengan 3 contoh. Yang pertama apa? Setan, makhluk yang paling jahat. Kita sebutkan kemarin di antara hikmah di balik penciptaan setan apa? Dengan adanya setan memunculkan suatu ibadah yang namanya apa? Isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan dari apa? Kejahatan setan. Kalau enggak ada setan, enggak ada isti'adzah. Kemudian di antara hikmah yang lain kita sebutkan kemarin apa? Dengan adanya setan akan terfilter antara orang yang baik dari orang yang apa? Yang buruk. Kemudian contoh yang kedua apa kemarin? Neraka. Kenapa kok Allah itu menciptakan neraka yang begitu mengerikan? Kenapa? Agar memotivasi kita supaya apa? Supaya lebih banyak beramal saleh dan menghindari dari apa? Perbuatan maksiat. Karena orang yang enggan beramal saleh serta gemar berbuat maksiat, dia terancam dengan apa? Dengan neraka. Yang ketiga apa contohnya? Ini ngajinya tulen apa tulen? Nafsu. Bagus. Hawa nafsu. Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu dalam diri kita? Masih ingat? Supaya kita bisa apa? Bisa makan. Karena kalau misalnya gak ada nafsu, kita malas apa? Makan. Makanya ada obat apa? Untuk meningkatkan apa? Nafsu makan. Karena orang yang gak ada nafsunya, dia gak mau makan. Kalau gak mau makan, badannya jadi lemah. Kalau jadi lemah, maka dia malas untuk apa? Untuk beribadah. Jadi nafsu itu ada sisi baiknya. Yang lainnya, kenapa kita ada nafsu dalam jiwa kita? Bagus. Supaya kita mau apa? Mau nikah. Kalau enggak ada nafsu, gimana seorang mau menikah? Bagaimana dia akan cinta atau suka kepada wanita? Dan bagaimana wanita akan suka kepada apa? Laki-laki. Jadi, sesuatu yang buruk yang diciptakan oleh Allah, pasti di balik itu ada apanya? Ada kebaikannya dan hikmahnya. Sekarang kita memasuki ayat yang ketiga. Dari surat Al-Falaq yang bunyinya apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, dan dari keburukan. Ghasiqin, apa artinya ghasiqin? Ghasiqin apa artinya? Boku jaru kawit SDS pada hafal surat Al-Falaq ini. Hah? Apa? Bukan. Ghasiq. Apa ya ghasiq ya? Dari keburukan, kejahatan. Apa? Apa? Malam. Bagus. Ghasiq artinya apa? Malam. Ini menurut mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan makna ghasiq adalah apa? Malam. Baru idza waqab. Apa artinya idza waqab? Kalau sudah apa? Gelap gulita. Nah, seandainya malam sudah masuk dan gelap gulita. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah jalla wa'ala dari keburukan dan kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Kenapa kok kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan malam? Kenapa kira-kira? Karena di malam hari bermunculan makhluk-makhluk yang apa? Yang jahat. Apa ya? Apa contohnya coba? Apa? Maling. Maling tok. Hah? Setan. Terus? Tukang sihir. Loh, berarti tukang sihir prakteknya cuma malam-malam aja. Apa lagi? Apa? Hah? Binatang? Binatang berbisa. Ya. Pertama setan. Setan suka malam hari. Dan itu dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Seandainya malam atau hari mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian supaya apa? Enggak keluar rumah. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena setan pada saat itu apa? Berkeliaran. Jadi kalau misalnya sudah sore-sore, tahanlah anak-anak kalian. Jangan biarkan mereka keluar karena saat itu setan itu lagi berkeliaran. Mencari apa? Mencari mangsa. Berarti ya jadi ya mandan bener juga ya nak mbiyen wong tuane dhewek ngemutaken ge aja pada metu lagi apa? Sandekala. Jebule ana benere juga ya. Memang betul ya. Saat itu adalah waktu berkeliarannya setan. Maka jangan biarkan anak-anak kita keluar sembarangan ketika sudah mulai masuk waktu malam. Makanya saya sering ngenes, ya. Saya sering miris ketika berangkat maghriban ke masjid berpapasan dengan kol. Isinya apa? Bocah-bocah nembe pada Bali sekang endi? Sekang lapangan. Ya Allah. Mending naik mobil sambil zikir ya. Subhanallah. Tapi rata-rata kalau orang naik mobil apa? Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Kayak baru sekali ketemu apa? Ketemu mobil. Ya. Bukan berarti gak boleh main bola. Tapi apa harus kok nabrak waktu-waktu seperti itu? Maka sangat wajar seandainya banyak di antara anak-anak yang sering kesurupan. Kenapa? Karena mereka keluar. Keluarnya gak zikir. Di waktu setan-setan sedang berkeliaran. Bukannya berzikir malah apa? Malah teriak-teriak seperti itu. Dan ini perlu kita perhatikan anak-anak kita. Jangan dibiarkan. Silahkan main gak apa-apa. Main bola gak masalah. Tapi apa harus nabrak waktu apa? Waktu maghrib. Pernah ada di beberapa negara Islam di Timur Tengah. Yang namanya bal-balan itu nek mangsane sholat. Ya pada apa? Pada ngasuk. Pada ngapa? Medang. Sholat. Nah, indah ya kalau misalnya lagi pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Kemudian berhenti sebentar. Break apa? Sholat isya. Kemarin gitu enggak? Nah, ini yang pada nonton ini sholat isya apa? Dijamak sholat isyanya? Boleh enggak menjamak sholat isya karena nonton? Kebangetan kalau menjamak isya. Lebih kebangetan lagi yang tidak sholat. Nah. Jadi alangkah indahnya seandainya kita membiasakan anak-anak kita. Silahkan gak masalah. Main bola itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menabrak waktu apa? Waktu sholat. Ini hadis tadi menunjukkan bahwasannya setan itu berkeliaran di malam hari. Dan setan itu memang menyukai sesuatu yang gelap-gelap. Setan itu menyukai kegelapan. Makanya pernah dikisahkan ada pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Musailamah. Musailamah itu siapa? Nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ditanya. Dia kan ngaku bahwa dia itu dapat wahyu kayak Nabi. Dia ngaku dapat wahyu kayak Nabi. Ditanya sama seorang. Ketika kamu dapat wahyu itu gimana kondisi di sekeliling kamu? Kata dia. Ketika saya dapat wahyu, kondisinya itu gelap gulita. Kondisinya peteng dedet. Bukan hanya peteng. Peteng dedet. Kemudian laki-laki tadi ditanya kepada Nabi SAW. Atau ditanyakan sebelumnya. Pernah ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Nabi ditanya bagaimana kondisi di sekeliling kamu ketika turun wahyu. Jawabannya apa? Terang benderang. Apa jawabannya? Terang benderang. Laki-laki tadi menyimpulkan bahwasannya yang mendatangi Musailamah siapa? Setan. Kenapa? Karena gelap. Sedangkan yang mendatangi Nabi SAW adalah siapa? Malaikat. Karena apa? Terang benderang. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kegelapan itu identik dengan setan. Dan dengan kisah tadi, kita juga bisa membongkar kedoknya para dukun dan paranormal. Yang ngakunya mereka itu punya khodam. Apa khodam? Apa khodam? Pembantu. Ngakunya pembantu mereka itu malaikat. Masya Allah. Pembantu jadi PRT kebangetan. Apa? malaikat jadi PR itu ora kebangetan. Ngakunya mereka itu dalam menjalankan tugas mereka, ngakunya dibantu oleh apa? Malaikat. Tapi kita bisa bongkar. Bagaimana bongkarnya? Bongkarnya ketika dia akan meraih atau mengeluarkan kesaktian itu, mereka melakukan ritual milih waktunya apa? Malam hari. Soalnya apa? Peteng. Ben setane pada apa? Gelem teka. Loh kalau misalnya pasiennya datangnya siang-siang gimana? Oh gampang. Dia punya ruangan yang apa? Yang gelap gulita. Makanya kebanyakan dukun kalau ditanya sama pasiennya, sebentar, saya mau apa? Mau konsultasi kontak batin dengan malaikat. Padahal apa? Dengan setan. Di mana? Di ruangan yang gelap. Dari sini juga kita bisa menilai kesalahan orang yang puasa pati geni. Kenapa mereka berpuasa di waktu-waktu yang katanya gak boleh ada apanya? Ada lampunya. Melas ya. Kalau kita alhamdulillah puasa Ramadan bebas, siang mau keluar, mau pakai lampu berapa watt pun, tafadhol, gak masalah, boleh-boleh saja. Tapi para dukun, orang-orang yang memburu ilmu kesaktian dalam tanda kutip, sing jariane otot kawat apa? Balung wesi, bareng kecocok jarum, jebule apa? Ngorong-ngorong. Mereka mencari ilmu kesaktian dengan cara puasa pati geni. Kenapa kok mencari kegelapan? Karena dia mengundang setan. Setan mencintai kegelapan. Dan setan bukan hanya suka ruangan yang gelap. Tapi setan juga suka hati yang gelap. Kin hati sang ham gelap. Setan akan semakin apa? Betah. Jadi kalau misalnya pengen tahu hati mana yang dijadikan rumah tempat tinggalnya setan, lihatlah hati-hati yang gelap. Hati yang gelap itu yang kayak gimana Ustaz? Yang pakai baju hitam? Hati yang gelap itu yang kayak gimana? Hati yang tidak pernah disinari dengan iman dan ilmu agama. Makanya salah seorang atau salah satu nasihatnya gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, kata beliau, fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat hatinya gelap. Gak pernah diterangi atau jarang diterangi dengan ilmu agama dan cahaya keimanan. Jadi kalau misalnya kita merasa kok sumpek, oh mungkin hati kita itu jadi tempat tinggalnya apa? Setan. Dan setan betah. Kalau kita pengen setan gak betah, banyak-banyak ngaji. Kemudian juga banyak-banyak meningkatkan keimanan. Ini contoh makhluk yang keluar di malam hari. Contoh yang kedua, binatang yang berbisa. Binatang yang apa? Berbisa. Malam hari itu merupakan waktu favorit buat apa? Binatang-binatang apa? Berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila hadhaha minal ard." Seandainya kalian bepergian di musim hijau, musim yang subur, maka berilah kesempatan unta kalian untuk menikmati jatah rumputnya di perjalanan kalian. Karena dulu bepergiannya pakai apa? Pakai unta. Jadi kalau misalnya lagi subur, jangan buru-buru perjalanannya. Kasih kesempatan unta itu untuk apa? Untuk menikmati rumput-rumput yang dia lihat di mana? Di jalanan. Ini berarti menjaga perasaan apa? binatang. Masya Allah ya. Islam memperhatikan perasaan binatang. Kayak antum coba, kayak kita. Lagi jalan lapar-lapar lewat warung, orang mandek-mandek. Mas, warung. Iya, engkau maning. Engkana bae. Barang lewat engkau maning, dilamani regutu liki. Nah. Manusia kadang-kadang tidak dimanusiakan. Ini binatang. Dibinatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga perasaannya. Sama saja binatang melihat rumput yang hijau pengen apa? Pengen makan. Jadi kalau kata Nabi, kalau kalian bepergian naik unta di waktu yang subur, biarkan dia sesekali menikmati apa? Rumput hijau yang ada di jalanan. Kebalikannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza safartum fis sanati fa asri'u 'alayha as-sayr. Tapi kalau kalian bepergian di musim kemarau, lagi kering, maka apa? Percepatlah perjalanan. Bendang apa? Bendang gutul. Jadi kalau misalnya kita bawa duit sedikit, enggak usah mampir-mampir. Kenapa? Pengin tok. Begitu pula unta, dia suruh berhenti ngapain? Mau makan apa? Gak ada yang dimakan. Maka cepat-cepat saja. Supaya sampai ke tempat tujuan, segera apa? Segera makan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa idza arrastum billayli fajtanibut tariq. Seandainya kalian itu bermalam di tengah perjalanan, kemalaman di tengah perjalanan, dan kalian membutuhkan untuk menginap, ya, di tanah lapang ya, di perjalanan bukan ada hotel, udah enggak ada hotel, enggak ada apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendirikan tenda di tengah jalan. Jadi kalau misalnya kita terpaksa malam-malam harus nginep ya, di tengah jalan, di hutan atau di mana, jangan mendirikan tenda di mana? Di jalan. Kenapa? Mbok ditabrak mobil. Ada mobil. Apa? Ditabrak binatang. Loh, binatang apa tahu jalan? Betul sekali. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ma'wal hawami bilail. Karena jalan itu di malam hari adalah tempat rekreasinya siapa? Binatang-binatang melata. Jadi kalau malam-malam binatang itu pada keluar dari mananya? Dari sarangnya. Kemudian mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka milih apa? Milih jalan. Jalan kenapa mereka milih jalan? Karena rata. Jadi setan juga suka. Binatang juga suka jalan-jalan yang apa? Yang gak banyak hambatannya. Sebagaimana kita gak suka jalan-jalan yang banyak hambatannya. Setan atau apa? Binatang berbisa atau binatang melata juga suka melewati jalan-jalan yang rata. Kemudian hal yang lain, di jalan itu biasanya banyak berjatuhan apa? Makanan. Jadi binatang itu sering pergi ke jalan malam-malam mencari apa? Serpihan-serpihan makanan yang terjatuh. Yang terjatuh dari kantongnya orang-orang yang lewat di situ. Nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau nginep di tengah jalan, di tengah perjalanan kalian, jangan bikin tenda di tengah jalan. Kenapa? Karena itu mengganggu lalu lintasnya siapa? Ular. Subhanallah. Luar biasa Islam ya, memperhatikan hak asasi apa? Binatang. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang barat menggembar-gemborkan kita itu adalah orang yang paling perhatian dengan hak binatang. Sampai muncul apa? Klub pencinta apa? Binatang. Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan. Dan sudah membuat kaidah-kaidahnya. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Dalam bahasa Arab tapi judulnya Himayatu al-Bi'ah wal-Mawarid al-Tabi'iyah. Jadi bagaimana Islam itu menjaga lingkungan. Bagaimana Islam menjaga lingkungan dan hasil bumi. di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali bukunya, dijelaskan hadis per hadis bagaimana Islam memperhatikan tumbuhan, bagaimana Islam memperhatikan binatang, bagaimana Islam memperhatikan air, bagaimana Islam memperhatikan sungai, bagaimana Islam memperhatikan udara, semuanya dijelaskan di situ. Saya terus terang terkagum-kagum dengan ide penulisan ini, kalau enggak salah tesis ya, tesis di salah satu universitas di Saudi, di Riyadh. Saya terkagum-kagum dengan ide itu, bagaimana kok dia bisa menemukan ide luar biasa yang begitu cemerlang menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah merupakan agama yang mengajak umatnya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya banyak orang Islam yang membuang sampah di kali, itu bukan dari ajaran Islam. Tapi dari siapa? Dari orang Islam. Beda antara ajaran Islam dengan orang Islam. Orang Islam belum tentu mengamalkan apa? Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, jangan dikritik ajaran agamanya, tapi kritiklah siapa? Orangnya. Ya. Itu. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya binatang berbisa itu sering atau memiliki waktu favorit untuk keluar di mana? Di malam hari. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa? Malam. Karena malam tempat keluarnya binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang berbahaya. Di antara yang lainnya, pencuri. Ya, pencuri, maling juga suka ya waktu apa? Malam hari. Makanya tingkat pencurian itu lebih banyak di apa? Di malam hari. Meskipun di zaman kita ini banyak juga yang apa? Yang nekat ngerampok apa? Siang hari, ya. Tapi kebanyakan masih tetap mereka memilih waktu apa? Malam, karena malam lebih apa? Lebih sepi dan seterusnya. Dan masih banyak keburukan-keburukan lainnya yang muncul di malam hari. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan dari keburukan apa? Malam. Kita putar ingatan kita ke ayat yang pertama. Bunyinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah penguasa apa? Waktu subuh. Kita diminta supaya memohon perlindungan kepada Allah yang disifati sebagai penguasa waktu subuh. Kemudian kita dimohon perlindungan dari apa? Dari keburukan malam. Ada hubungannya enggak? Kenapa kok dipilih waktu subuh, Rob penguasa waktu subuh, kemudian kejahatan yang kita dimintai untuk mohon perlindungan itulah kejahatan malam. Ada hubungannya enggak? Ada. Apa? Waktu subuh adalah permulaan waktu siang. Terus kenapa kalau permulaan waktu siang? Kebanyakan manusia lemah. Ada yang lain? Kalau masih ingat dulu ketika kita bahas ayat yang pertama. Nah, masih ingat kenapa kok kita saat itu jelaskan. Kenapa kok dikatakan Rabbul Falak, penguasa waktu subuh. Bukankah Allah juga penguasa waktu siang? Bukankah Allah juga penguasa waktu sore? Bukankah Allah juga penguasa semua waktu? Kenapa kok yang dipilih penguasa waktu apa? Subuh. Apa hubungannya sama ayat yang ketiga ini? Hah? Yang keras dong. Ada harapan baru. Apa itu harapannya? Setelah gelap apa? Terbitlah apa? Terang. Kata Imam Ibnu Qayyim, sangat serasi antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga. Ketika ayat yang ketiga kita memohon perlindungan Allah dari keburukan malam, yang malam itulah tempat munculnya, keluarnya makhluk-makhluk yang jahat. Kita diminta oleh Allah agar memohon perlindungan kepada Dia yang disifati sebagai penguasa waktu subuh. Kata Imam Nukayyim, waktu subuh itu adalah merupakan permulaan terbitnya apa? Cahaya. Dan cahaya inilah yang akan mengusir tentara kegelapan. Makanya kalau sudah masuk waktu subuh, maling-maling pada apa? Masuk ke sarangnya. Kenapa? Mbok apa? Mbok kewenangan, kecuali maling sing kerainan. Nah, kalau kerainan ya salah sendiri. Ya. Ya, ngantuk mungkin ketika apa? Ketika nyuri ngantuk ketiduran. Nah, ini kesempatan emas ini. Ya. Begitu pula binatang-binatang berbisa, mereka akan masuk. Sehingga kejahatan-kejahatan tadi tersingkir. Dengan datangnya cahaya, yang cahaya itu dikuasai oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita cermati ayat-ayat Al-Quran, susunannya itu luar biasa. Ya. Tidak ada susunan ayat Al-Quran itu yang tidak ada rahasia dibaliknya. Indah sekali. Bagi mereka yang apa? Yang memahami. Jadi kegelapan identik dengan keburukan. Cahaya identik dengan apa? Dengan kebaikan. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Apa kelanjutannya? Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah setan. Kalau Allah mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan kemana? Ke cahaya. Kalau orang kafir, pelindungnya adalah setan. Apa kerjaan setan? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Setan itu mengeluarkan orang kafir dari cahaya kemana? Kepada kegelapan. Jadi cahaya identik dengan apa? Dengan kebaikan. Dan kegelapan identik dengan apa? Dengan keburukan. Ada ayat yang lainnya yang serupa, di antaranya Al-Quran surat Al-An'am ayat 122, kemudian An-Nur ayat 35 dan 40. Al-An'am ayat 122 dan An-Nur ayat 35 dan juga 40. Silakan dibaca di rumah masing-masing. Sebelum kita membuka pintu pertanyaan, saya ingin menyampaikan suatu hal yang didesak oleh para jamaah. Permasalahan klasik sebenarnya. Masalah anak-anak di masjid. Masalah apa? Anak-anak di masjid. Dilematis. Bawa anak ribut. Enggak bawa anak. Pada apa? Tulanan PS di rumah. Gimana nih? Sebaiknya anak ini kita bawa ke masjid. Marakakan reyang di masjid. Atau anak-anak itu kita apa? Biarkan saja sana di rumah. Ditemani dengan ibu yang kedua. Apa? Televisi. Nah, gimana ini? Dilematis ya. Bawa anak reyang. Gak bawa anak. Juga gimana anak-anak nanti? Untuk menyikapi masalah ini. Malah membawa anak ke masjid. Ada dua kubu yang ekstrim. Kubu yang pertama yang melarang sama sekali. Jadi kalau misalnya ada anak ke masjid, baru kelihatan hidungnya saja sudah apa? Medung anak. Sudah dimarah-marahi. Jadi anak-anak itu menganggap masjid itu tempat yang angker. Karena di masjid itu mesti dimarahi. Ini kubu yang pertama ekstrim. Kubu yang kedua yang ekstrim juga. Jadi bawa anak ke masjid, tapi dibiarkan apa? Dibiarkan untuk bertindak sekehendaknya. Nah, dua-dua ini sama-sama ekstrim ini. Yang tengah yang kayak gimana? Yang tengah itu adalah, mari kita ajak anak-anak kita ke masjid. Tapi, apa? Aja dicurahkan. Ya, jangan di apa? Dibiarkan. Jadi kalau misalnya bawa anak misalnya 4 ke masjid. Ya, misalnya ya, anak 4 ke masjid. Bapak sama ibunya berangkat. Ya. Bagi-bagi tugas. Bapaknya megang apa? 2. Ibunya megang berapa? 2. Ya, harus seperti itu. Harus bagi tugas. Masa 4 anak yang megang semuanya siapa? Ibunya. Ya enggak kuat sang ibu. Mesti ada yang lepas. Anak kan pintar untuk melarikan diri. Koyok sopo? Koyok bapak MBN. Jadi kalau misalnya bawa anak, bagi-bagi tugas. Sebagian dipegang sama bapaknya, sebagian dipegang sama ibunya. Lah Ustaz, nanti ya terganggu yang namanya anak itu. Ustaz, kalau dibawa suruh di samping kita, mesti dia akan ganggu kita. Itu resiko mas. Itu resiko bawa anak. Kalau misalnya enggak pengen dapat resiko, tinggal anak kita. Tapi resikonya juga berat di sana. Merupakan resiko. Konsentrasi kita akan terpecah ketika bawa anak. Itu sudah resiko. Tapi lebih berat lagi kalau misalnya anak itu kita umbar yang terganggu orang satu masjid. Nah, termasuk ketika sholat. Jadi jangan disalahkan seandainya waktu sholat itu ada di antara takmir-takmir yang ingatkan anak-anak supaya pada apa? Supaya pada jangan ribut. Jangan disalahkan. Ya. Karena itu memang sudah tugasnya untuk diingatkan. Tapi juga kepada para petugas kalau mengingatkan jangan apa? Jangan terlalu kasar. Ya. Ingatkan dengan kata-kata yang lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bawa anaknya. Bawa cucunya ke masjid Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Tapi diberi apa? Diberi peringatan sebelumnya. Jadi anak-anak harus mereka itu disadarkan. Bahwasanya mereka itu berada di suatu tempat yang spesial. Di suatu tempat yang istimewa, beda dengan lapangan. Meskipun lebarnya sama dengan apa? Lapangan. Wajar anak-anak itu kalau misalnya melihat tempat yang luas, rame, kemudian apa? Lari-lari, wajar. Kalau di lapangan, kalau di masjid harus ditekankan kepada anak-anak kita. Dari rumah sudah diingatkan, nak, kalau kamu nanti ke masjid ya, di masjid itu tempat rumahnya Allah. Jadi harus perhatikan adab-adab di masjid. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kok ternyata masih lari-lari juga? Bisa pakai 2 cara. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Hah? Dicewer? Boleh. Tapi jangan sampai apa? Yang pertama, dengan ancaman. Nanti nak, kalau kamu masih kayak gini lagi, besok enggak bapak ajak ke masjid. Nah, akhirnya apa? Jadinya apa? Ada rasa takut. Tapi jangan kayak gitu terus. Nanti lama-lama anak jadi enggak mau apa? Ke masjid. Kadang-kadang kita kasih sama anak, kalau misalnya kamu nanti berangkat ke masjid dan enggak ribut, bapak tambah sangunya. Jadi 1.000 perak. Dari 500 jadi apa? 1.000. Alhamdulillah ada perkembangan. Ya. Motivasi, ancaman, ataupun dengan iming-iming. Ada pertanyaan silakan. Masih ada sekitar 5 menit. Ya. Di desa-desa, itu kalau pas masanya apa? Iktikaf, itu seluruh lampu dimatikan. Katanya dengan alasan bikin lebih khusyuk. Belum tentu ya. Bisa jadi dimatikan malah tambah khusyuk sampai tidak terdengar suaranya. Apa? Tidur. Ngantuk. Jadi setahu saya sih enggak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau masa-masa itikaf itu supaya digelapkan. Itu setahu saya enggak ada. Ya. Jadi masalah gelap atau tidak itu kembali kepada masing-masing. Ada orang yang kalau terang, dia malah menjadi lebih seger, ya, lebih seger. Bisa ada sebagian orang yang kalau gelap dia bisa lebih konsentrasi. Jadi nisbi ya, dari satu orang ke orang yang lain itu beda-beda. Jadi setahu saya nggak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya masa-masa itikaf itu disunnahkan untuk bergelap-gelap. Ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau malam tidur di lampu dimatikan, apakah ada hadisnya? Iya, ada hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membawakan hadis di atas, wa atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu kalian. Memang ada. Sebagian ulama menjelaskan kenapa kok diperintahkan untuk dimatikan. Kata para ulama, karena saat itu lampunya adalah lampu teplok. Jadi kalau misalnya dibiarkan hidup, kemudian ada tikus, akhirnya apa? Akan jatuh, kemudian membakar. Ada sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu. Sehingga kalau sekarang lampunya adalah lampu listrik, maka tidak masalah untuk dihidupkan. Namun, perlu kita perhatikan masalah pemborosan. Ya. Masalah pemborosan lampu. Lampu, kalau kita biarkan dipanjer malam-malam dengan sekian watt, maka itu pun juga mengandung sesuatu yang bersifat tabdzir, bersifat mubazir, ya, menyia-nyiakan harta. Maka tidak seyogyanya juga, kalau malam-malam ya sebaiknya lampu minimal dikurangi. Kalau memang tidak bisa diapa, digelapkan sama sekali, minimal apa? Dikurangi penggunaannya dengan pertimbangan tadi. Dan juga menurut penelitian sebagian ilmu kedokteran atau sebagian dokter, malam kalau manusia itu tidur dalam keadaan ruangan yang gelap, dia bisa lebih apa? Bisa lebih total untuk apanya? Istirahatnya. Karena saat itu betul-betul saraf-saraf itu apa? Ikut beristirahat. Wallahu a'lam, mungkin itu adalah salah satu dawiyah di balik diperintahkannya untuk mematikan lampu di kecuali intinya ditakutkan kalau di misalnya jadi bebas untuk masuk. Misalnya suatu dikhawatirkan banyak malingnya. Dan memang sudah banyak maling. Kalau gelap, maling semakin apa? Semakin bebas. Maka tidak masalah untuk dinyalakan. Karena adanya apa? Adanya mafsadah atau kerusakan yang dikhawatirkan akan timbul. Saya kira cukup sampai di sini. Atas segala pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.